Sama-sama menyerang, sama-sama bertahan. Bola satu jadi rebutan, bola satu kejar-kejar. Pemain gila, penonton gila, gila bola merajalela. Pengamat gila, sponsor gila, gila bola 2x45. Bola adalah permainan tim, bukan main sendiri atau asik sendiri. Memang dibutuhkan pemain yang cerdas, cerdas membaca permainan lawan maupun kawan. Di luar keberuntungan dan kejutan, kerjasama yang kompak menjadi mutlak. Nafsu mencetak gol biasanya merusak. Main saja yang wajar, jangan lupa oper-oper. Soal postur bukan jaminan. Buktinya Maradona bintang lapangan. Keberanian bergerak, gesit bertindak, membuka peluang, sabar menjaga lawan. Di dalam sepak bola, emosi pribadi harus ditekan. Taat pada pelatih, tak terpengaruh penonton. Walaupun sakit, harus patuh pada wasit. Wasit sakit, sepak bola menjerit. Di dalam pertandingan, pemain yang menentukan. Setelah habis-habisan waktu latihan. Soal menang kalah memang menegangkan. Tetapi ketenangan bermain jangan disepelekan. Depan, tengah, belakang, dan penjaga gawang. Main tak beres, jadi cadangan. Mandi keringat, sabunnya uang. Kalau mampu mengalahkan lawan. Dari kaki ke kaki, bola bergulir. Ditingkahi semprit dan teriakan penonton. Papan sponsor di pinggir lapangan, di mana tempat para wartawan parkir. Sepak bola, olahraga dunia. Tempat belajar berjiwa besar. Nama bangsa jadi terbawa-bawa. Kalau juara di kompetisi akbar. Main bola adalah siasat. Boleh curang asal wasit tak lihat. Kalau kamu takut kualan. Sepak bola bukan olahraga yang tepat. Sama-sama menyerang, sama-sama bertahan. Bola satu jadi rebutan, bola satu dikejar-kejar. Pemain gila, penonton gila, gila bola merajalela. Pengamat gila, sponsor gila, gila bola 2x45. Kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih. Apalagi penuh dengan pamrih.